الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، setelah pada kajian menjelang salat zuhur tadi kita telah mengetahui salah satu solusi atau jalan keluar mengentaskan umat dari bahaya Syiah adalah dengan terus mensosialisasikan semangat talabul ilmi, mempelajari manhajus salaf, mempelajari metode dan sistem salaf di dalam berakidah dan memahami Islam. Perlu juga diketahui bahwa di antara metode salaf yang mesti dan harus kita ikuti dalam mengentaskan umat dari berbagai penyimpangan, terkhusus dalam pembahasan kita kali ini, adalah penyimpangan kaum Syiah Rafidhah. Kita pun harus mengikuti cara dan metode salaf di dalam mendidik dan mentarbiyah umat serta berdakwah kepada mereka di dalam membantah ahlul batin, membantah kaum Syiah dan yang lainnya. Maka ketahui bahwa berbagai penyimpangan yang terus dijajakan, dipromosikan di tengah-tengah umat ini, termasuk dalam hal ini kesesatan kaum Syiah Rafidhah, adalah dengan berdakwah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dihiasi dengan al-hikmah di dalam berdakwah, dengan ar-rifq, dengan kelembutan, dan hindari cara-cara kekerasan atau tindak anarkis. Tidak dibenarkan dalam manhaj ahli sunnah, dalam upaya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada ahlul bid'ah dan orang-orang dan kelompok sesat, menggunakan cara-cara kekerasan, karena ini adalah hak wewenang waliul amr, wewenang pemerintah, bukan hak atau wewenang pribadi-pribadi atau organisasi-organisasi atau pondok-pondok pesantren dan yang semisalnya. Melakukan penyerangan, pemukulan, pengerusakan, ini bukan cara-cara yang dibenarkan dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Cara yang semisal itu hanyalah wewenang waliul amr saja. Di samping tentunya ini adalah bimbingan salafus saleh, mereka berdakwah bil lisan, dengan lisan mereka memberi nasihat, memberikan penjelasan-penjelasan kepada umat, bantahan-bantahan juga melalui tulisan-tulisan, juga melalui tulisan-tulisan yang mereka tulis sebagai karya tulis mereka di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Untuk itu sudah semestinya bagi kita semuanya untuk punya andil, berperan serta dalam upaya menyebarkan ilmu sunnah, menjelaskan al-haq melalui berbagai media yang di sana dibantah berbagai kebatilan, berbagai bid'ah dan paham-paham menyimpang, merujuk kepada para ulama dan bimbingan mereka. Demikian semestinya. Di samping ini adalah metode as-salafus salih, metode para generasi pertama umat ini. Juga ketahuilah bahwa tindak anarkis, pemukulan, penyerangan, pengerusakan, pembakaran dan yang semisalnya, justru akan menjadi bumerang bagi muslimin, menjadi bumerang bagi ahli sunnah. Karena yang seperti ini akan dimanfaatkan oleh kaum Syiah. Kaum Syiah juga sekarang ini mengkader praktisi-praktisi hukum, para pengacara dan yang semisalnya. Ketika ada tindak kekerasan, hukum di negeri ini akan menyalahkan pihak yang menggunakan kekerasan. Sehingga posisi ahli sunnah akan semakin tidak menguntungkan. Oleh karena itu, sekali lagi, hindarkan berbagai tindakan anarkis. Semua itu di samping tentunya yang pertama dan utama, bukan dari bimbingan Al-Quran dan sunnah, bukan dari metode salafus soleh. Juga di negeri yang seperti ini, hal yang seperti itu tidak dibenarkan. Tidak ada cara lain kecuali melalui ad-da'wah dan at-tarbiyah. Melalui dakwah kepada umat, melalui berbagai media, majalah, buletin, buku terjemah yang disebarkan di tengah umat, baik melalui masjid-masjid, melalui instansi-instansi pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, terus penerangan, penjelasan kepada umat dilakukan. Apa itu tauhid? Apa itu sunnah? Apa itu akidah khawarij yang membahayakan? Apa itu akidah syiah? Ini yang saya himbaukan kepada seluruh ahli sunnah, kepada seluruh kaum muslimin. Sebagaimana telah diumumkan, kita akan memanfaatkan waktu zuhur ini atau setelah sholat zuhur ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan antum semua untuk bisa menjawabnya. Mohon penjelasannya, apakah semua Syiah zaman sekarang itu sesat? Jawabannya, Syiah sejak zaman dulu hingga sekarang sesat. Tidak ada Syiah yang tidak sesat. Hanya saja tingkat kesesatan Syiah itu bertingkat-tingkat. Syiah terbagi menjadi sekian sekte, sekian kelompok. Ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah, ada Itsna Asyariyah, ada Zaidiyah, kemudian Fatimiyah. Nah, dan yang lainnya dari berbagai sekte Syiah. Masing-masing mereka menyesatkan sekte yang lainnya. Masing-masing sekte memiliki nilai kesesatan yang tidak ada pada yang lainnya. Maka semua Syiah adalah sesat dan menyimpang. Sesat dan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, serta manhaj generasi terbaik umat ini, para sahabat Rasul dan yang mengikuti jejak mereka. Nah, apakah Syiah Zaidiyah itu sesat? Nah, sudah dijawab, sesat. Nah, Syiah Zaidiyah memiliki berbagai penyimpangan dalam masalah asma wa sifat, dalam beberapa poin akidah lainnya. Nah, apakah Syiah Zaidiyah itu masih ada sampai sekarang? Naam, masih ada, namun sudah hampir punah. Di beberapa negara seperti di Yaman misalkan, Syiah Zaidiyah Syekh Mubbir rahimahullah sejak lebih dari 14 tahun yang lalu kurang lebih, naam, telah mengatakan bahwa sekarang yang ada di Yaman itu adalah Rafidhah. Karena Syiah Zaidiyah tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Syiah Zaidiyah tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Ya, ini sebenarnya kata sebagian ulama dalam sejarah Islam ini, pengikut atau dinisbatkan kepada Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali bin Abi Talib. Ketika sekelompok orang Syiah di negeri Kuf, Zaid bin Ali, Husain bin Ali bin Abi Talib, untuk menanyakan sikapnya tentang Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, dan diminta oleh kaum Syiah agar Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, melaknat keduanya atau mengkafirkan keduanya. Ma'ira jaddi wala aqulu. Dua orang itu, Abu Bakar dan Umar, beliau itu adalah teman-teman setia kakekku yaitu Rasul, aku mencintai keduanya. Maka kaum Syiah mengatakan, idzan narfudhuka, kalau begitu kami sekarang menolak Anda. Nah, rafidhah berasal dari kata ar-rafdhu. Ar-rafdhu itu artinya penolakan. Bermula dari cerita yang baru saja saya sebutkan tentang kaum Syiah yang berada di negeri Kufah pada waktu itu. Maka orang-orang yang menentang kaum Syiah Rafidhah menisbat Husain, cucu daripada Al-Husain, menisbatkan kaum Zaidiyah kepada Al-Imam Zaid bin Ali. Kemudian disebut dengan Az-Zaidiyah. Pada dasarnya Zaidiyah, Bakar dan Umar sebagai sahabat mulia, keberadaan eksistensi dari Syiah Zaidiyah ini berkurang dan berkurang. Dan yang mendominasi di Indonesia adalah Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Nah, siapa tokoh-tokoh Syiah? Kemudian ada yang bagaimana cara menolong agama Allah sementara biaya sekolah yang mengikuti jalan sunnah mahal-mahal, sementara kehidupan masyarakat adalah membutuhkan syiar Islam? Tolong himbauannya untuk bisa sekolah yang di sekolah atau pondok yang bermanhaj. Yang saya tahu justru pondok-pondok ahli sunnah sangat murah. Allah musta. Pondok ahli sunnah di Banjarsari berapa SPP-nya? Sebulan. Berapa? Semampunya. Nah, mampu ya enggak bayar. Bukan murah itu, gratis barakallahu fiik. Nah. Dan begitu pula pondok-pondok ahli sunnah yang lainnya yang saya tahu, nah, di berbagai daerah. Di Jogja, Pondok Al-Ansor, di Bantul, Pondok Ar-Ridha, di Solo, Ibnu Taimiyah, di Gresik, Al-Bayyina, di Malang, dan beberapa yang lainnya di Jawa Barat, di Bandung. Nah, yang saya tahu murah-murah semua, bahkan gratis sebagiannya. Jadi memang cocok untuk masyarakat yang tingkat penghasilannya rendah. Khawarij dan Syiah dalam pertanyaannya mempunyai pemahaman akidah yang hampir sama, yaitu siapa yang di luar mereka adalah kafir. Apakah ada korelasi antara mereka berdua? Naam, korelasinya adalah sama-sama mengkafirkan sahabat Rasul. Korelasinya sama-sama membolehkan memberontak dan memerangi waliul amr. Sama-sama juga berbaiat kepada imamnya. Dan beberapa bentuk korelasi lainnya antara kaum Khawarij dan Syiah. Bisa saja di suatu waktu mereka akan bersatu demi kepentingan bersama melawan ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Apakah pemahaman kemaksuman imam-imam Syiah ada kesamaan dengan kemaksuman para wali dalam ajaran tarekat-tarekat sufi? Mirip. Nah, mirip, sangat-sangat mirip antara pemahaman kemaksuman dalam tarekat-tarekat sufi dengan kemaksuman yang ada di akidah agama Syiah. Ahli sunnah mengingkari demokrasi. Tapi mengapa produk demokrasinya, yaitu pemimpinnya, harus ditaati? Nah, di antara akidah ahli sunnah yang disebutkan oleh salafun salihun, bahwa waliul amr, kalau dia sudah berkuasa dan menjadi pemerintah, maka atau walaupun dengan cara yang batil, misalkan termasuk seperti cara demokrasi yang datang dari negeri barat, datang dari Yahudi, nah, ataupun dengan cara pemberontakan misalnya, selama dia sudah berkuasa menjadi pemimpin negara muslimin, maka wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf, wajib ditaati dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika pemberontakan di Mesir menggulingkan penguasa yang sebelumnya berhasil dan al-ikhwanul muslimin menjadi pemerintah di Mesir, ulama ahli sunnah berfatwa untuk wajib as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa yang sudah terlanjur berkuasa. Nah, meyakini bahwa sam'u wa ta'ah sah dan wajib dalam perkara yang ma'ruf. Ada pertanyaan dari tulang dulu, dari Ketua MUI Kyai Haji Ahmad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahannya Ustaz, ada seorang Tionghoa yang beragama Konghucu mati, dia laki-laki, oleh siapa ini? Hakim. Oleh hakim, istri Tionghoa yang mati itu disuruh bersedekah kepada pengurus DKM, masjid maksudnya, setempat dan tetangga sekitarnya. Pertanyaannya, apakah sedekah kalau dalam bentuk makanan boleh dimakan atau haram? Pertama yang penting diingatkan, tidak boleh diberi nama sedekah. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab sodakoh. Ya. Sodakoh salah satu ibadah dalam Islam yang diperintahkan dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Syarat utama diterimanya sebuah amalan dari seorang hamba adalah keimanan. Kalau dia tidak mukmin, maka seluruh amalan dia tertolak, termasuk sodakohnya. Kalau dia belum beriman, masih beragama selain dengan agama Islam, maka sodakoh dia tidak diterima, tidak dinilai sebagai sodakoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh secara syar'i diberi nama sodakoh. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar ketika dikeluhkan tentang fitnah kaum Qadariyah di negeri Basrah, yang disampaikan oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, disebutkan bahwa telah muncul Qadariyah di negeri Basrah. Nah, mereka mengingkari adanya ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, walladhi nafsu Abdullah bin Umar biyadih, law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Demi jiwa Abdullah bin Umar yang berada di tangannya, demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, tidak, kalau seandainya salah seorang dari pengikut kaum Qadariyah, para pengingkar takdir tersebut, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak Allah terima sedekahnya tadi sampai mereka beriman dengan ketentuan catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk. Dari sini ulama mengatakan bahwa persyaratan diterimanya sebuah amalan soleh dari seorang hamba adalah keimanan. Kalau dia tidak beriman, kafir, beragama dengan agama selain Islam, atau melakukan berbagai perbuatan yang mengeluarkan dia dari keislamannya, maka seluruh amalan dia tertolak, terputus, tidak diterima. Setelah kita tahu ini, bahwa amalan si Konghucu ini tadi tidak boleh diberi nama sedekah. Yang kedua, masalahnya adalah bolehkah kita menerima pemberian dari seorang kafir? Jawabannya adalah selama makanan yang diberikan tadi zatnya adalah halal, bukan babi, bukan khamar, bukan hal-hal yang diharamkan secara syariat, maka boleh diterima. Boleh diterima. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab di dalam Sahih Bukhari, bab qabul hadiyatil musyrik. Bab bolehnya diterima hadiah dari seorang musyrik, pemberian dari seorang musyrik. Nah, Rasulullah menerima hadiah dari seorang Yahudi, Rasulullah menerima dari seorang musyrik. Nah, barakallahu fikum. Diperbolehkan, namun di situ ada syarat lain. Selama juga penerimaan kita pemberian sang kafir ini atau si kafir ini tadi tidak mengandung konsekuensi-konsekuensi mungkar. Tidak mengandung konsekuensi-konsekuensi mungkar, baik kepada diri kita ataupun kepada masyarakat. Barakallahu fikum. Ini jawaban yang bisa saya berikan. Sehingga makanan yang diberikan oleh orang kafir, selama itu zatnya halal, atau kalau sesembelihan disembelih bukan untuk selain Allah, maka diperbolehkan. Nah, banyak pertanyaan tentang siapa tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia. Nah, menurut penjelasan tadi, pertanyaannya mana yang lebih parah, pengkhianatan Syiah ataukah pengkhianatan Khawarij NII? Nah, sama-sama parahnya. Sama-sama parahnya. Barakallahu fikum. Rasulullah mentahdir dari kaum Khawarij, nam, dengan tahdir yang keras, nam. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana sudah antum ketahui, nam, aina laqitumuhum laqataltuhum qatl 'ad. Di mana saja, kata Rasul, aku mendapati kaum Khawarij ini, para pemberontak ini, aku akan perangi mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Nam. Rasulullah juga menghimbau umat ini tentunya melalui pemerintahnya, melalui walil amrnya, untuk memerangi kaum teroris Khawarij. Naam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayat Khawarij, orang yang memberontak. Naam, kepada pemerintahnya mengkafirkan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa khairu qatla tahta adimis sama man qatalahum, sebaik-baik mayat di kolong langit ini adalah mayat yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Syiah luar biasa bahayanya. Jadi dua-duanya ahli sunnah terus dari waktu ke waktu, generasi ke generasi, menjelaskan kepada umat bahaya Syiah, Khawarij, Qadariyah dan yang lainnya. Bagaimana perbedaan antara Syiah dan Sunni? Panjang ya akhi. Nah, barakallahu fikum, banyak sekali. Apa perbedaan yang paling mendasar antara kaum Syiah dengan Muslimin, masalah tauhid. Nah, yang paling mendasar, kaum Syiah Rafidhah musyrikun. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang apa perbedaan paling mendasar. Perbedaan paling mendasar antara Syiah dengan Sunnah adalah masalah tauhid. Nah, mereka menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam pengaturan alam semesta, dalam perkara ilmu ghaib dan yang lainnya. Nah, jadi apa perbedaan paling mendasar? Masalah tauhid. Nah, Allahumma musta'an. Sekarang ini berbanyak bermunculan tokoh-tokoh, dia mengaku dirinya bukan Syiah, tetapi disadari ataupun tidak, dimaukan ataupun tidak, ternyata dia menjadi corong Syiah, ternyata dia menjadi fasilitator untuk Syiah. Nah, baik pribadi dia ataupun lembaganya ataupun dakwahnya. Nah, di antara mereka ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah. Nah, barakallahu fikum. Ini muncul dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasanul Banna, yang menyatakan bahwa para ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang bersebaran di berbagai perpustakaan di dunia ini. Luar biasa. Menyambut tokoh-tokoh Syiah Iran di markas besar Ikhwanul Muslimin di Kairo. Berpelukan dengan mereka. Begitu juga Jam'iyah Ihya Turats yang ada di Kuwait. Tokoh-tokoh terasnya menyatakan nggak ada beda antara Sunnah dengan Syiah. Berkunjung ke tempat-tempat Syiah dalam pemilu di negeri Kuwait, beberapa tokoh Jam'iyah Ihya Turats bekerja sama dengan Syiah Khomeiniyah, pengikut Khomeini, berdemonstrasi bersama-sama dengan Syiah. Jadi banyak tokoh-tokoh yang mengaku dirinya bukan Syiah, tetapi ternyata dia sebagai corong Syiah. Barakallahu fikum. Di Indonesia pun bermunculan tokoh-tokoh seperti ini, yang sebagiannya adalah pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam. Maka dari itu, perjuangan ini terasa semakin besar tantangannya ketika bermunculan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mencoba menetralisir keadaan dengan cara yang batil. Nah, ada yang bertanya bagaimana sikap kita kepada tetangga yang Syiah. Pertama, dipastikan kalau memang dia Syiah dan antum memiliki kemampuan untuk mendakwahi dia walaupun ya, bukan dengan cara bertemu langsung, maka lakukan, berikan media-media ahli sunnah jika antum pandang orang itu masih memungkinkan menerima nasihat. Kalau ternyata antum tahu dia adalah pengikut hawa nafsu yang memang benar-benar sudah berakidah Syiah, maka jangan antum jenguk dia, jangan memberi salam kepadanya, dan diingatkan masyarakat sekitar bahwa ini adalah orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Demikian sikap kita. Dan mayoritas orang-orang Syiah adalah memiliki asabiyah dan taklid yang luar biasa. Nah, Di keluarga kami ada seorang kakak yang bermanhaj Syiah, naudzubillah. Dan dia sudah berkeluarga. Bagaimana cara kami bermuamalah? Seperti tadi, kalau mampu dinasehati bahwa mazhab atau agama Syiah itu agama batil. Nah, akidah Syiah adalah akidah yang bertentangan Al-Qur'an dan Sunnah. Antum jelaskan dengan cara yang baik. Berikan media-media ahli sunnah. Kalau ternyata tetap seperti itu, maka wajib bagi antum untuk berlepas diri dari dia walaupun kakak sendiri. Nah, diingatkan seluruh keluarga dari bahaya orang tersebut. Demikian salafun salihin mengingatkan kita. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aitan alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu faulaika alladziina sammahumullah fi kitabih fahdharuh." Kalau kalian mendapati orang-orang yang terus cenderung mengikuti dalil-dalil yang syubhat-syubhat, yakni dari para ahlul bid'ah, nah, maka kata Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran, "Alladzina na'am fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wabtigha'a ta'wilih." Sementara orang-orang yang di kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, dia akan cenderung mengikuti syubhat-syubhat, dalil-dalil yang masih bisa ditarik ke sana kemari. Nah, maka itulah orang-orang yang kalbunya berpenyakit, waspadai mereka. Begitu Rasul mengajarkan kepada kita semuanya. Sahabat Nabi juga demikian, para tabi'in juga demikian. Oleh karena itu, walaupun kakak sendiri, nah, kalau dia adalah penganut paham menyimpang, kalau nasihat sudah dianggap tidak bisa lagi bermanfaat, maka yang ada adalah at-tahdzir wal hajr. Diperingatkan keluarga dari bahaya orang ini dan dibaikot, tidak diberi salam dan seterusnya. Nah, apakah Khawarij dan Syiah saling bermusuhan? Ya, ketika kepentingan masing-masingnya berbenturan. Masing-masingnya punya kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan ini dan itu, pengaruh. Nah, tapi di waktu tertentu, ya, mereka akan bersatu. Dan sudah sejarah mencatat itu. Nah, bersatu menghadapi Ahlus Sunnah. Allahumma. Mohon dijelaskan, banyak orang simpati kepada Quraisy Shihab. Bukankah dia seorang penganut Syiah? Betul, dia penganut Syiah. Nah, waspadai orang ini, ingatkan keluarga dan kawan-kawan dari bahayanya. Jangan dibaca karya tulisnya, atau jangan pula didengarkan ceramahnya. Dan jangan ada yang mencoba-coba. Kenapa sih? Ana ingin tahu. Saya ingin coba tahu dia. Jangan. Mohon penjelasannya, kenapa Syiah terus berkembang di belahan dunia, termasuk di Indonesia? Sudah disebutkan tadi. Sebabnya adalah jauhnya umat Islam dari bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah, dari bimbingan ilmu manhaj salafus saleh, jauhnya umat dari bimbingan para ulama sunnah, kemudian sibuknya umat dengan dunia, nah, banyaknya kepentingan-kepentingan di tengah-tengah umat ini. Nah, yang ketiga atau yang berikutnya, gencarnya kaum Syiah dalam melakukan penyebaran akidah mereka. Nah, baik, mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita kaji ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan sebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya dan lancarnya acara ini. Semoga Allah nilai sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.